sing nyaron pancen ireng. Satu album saking kula lecasan ngatur terus daya. Aku iki dudu Superman. Aku iki dudu Batman. Aku iki mung bocah desa. Jajak watu atuh raja. Omahku kecek pinggir kalen. Kaweanku mung golek damen. Sapi siji wedhus ku telu campur asu. Warisane wong tuaku ye. Telu campur asu warisane wong tuaku ye. Ajan urip neng desa nanging ati kulilo. Ajan urip rekoso nanging ati ku trimo. Tonggo donge wangi orang nyono aku rangiro saiki dadi pola desa tak umpamake aku rojo dudu rojo singa bisa gawe makmuring. Ora tak rasa urip ning